إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita sesi yang ketiga dari pembahasan risalah Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala yang berjudul Al-Farqu Baina Nasihati wa Ta'yin, perbedaan antara nasihat dan celaan. Telah kita terangkan sebelumnya bahwa para ulama salaf wal khalaf mereka sepakat bahwa terjadi perbedaan antara menasihati dan mencerca. Adapun nasihat merupakan hal yang dianjurkan dalam kitab Allah, dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nasihat yang bertujuan untuk memperbaiki, yang membawa kemaslahatan, baik kemaslahatan yang bersifat umum atau kemaslahatan yang bersifat khusus. Meskipun dalam kandungan nasihat mengandung sesuatu yang sifatnya menyebutkan kekurangan, menyebutkan aib seseorang, namun apabila bertujuan untuk menasihati, hal tersebut adalah perkara yang dianjurkan. Adil nasihat agama itu nasihat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika seseorang hendak menerangkan kekeliruan yang dilakukan oleh seseorang di kalangan kaum muslimin atau bahkan di kalangan orang-orang yang memiliki kemuliaan seperti para ulama, apabila ia bertujuan untuk memperbaiki kekeliruan bukan untuk menjatuhkan, Adapun mencela merupakan hal yang tercela di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Menyebutkan kekurangan seseorang dengan tujuan al-isqaf, menjatuhkan, menghinakan, merendahkan seseorang. Dan ini hal yang tidak diperbolehkan dan termasuk di antara riba yang diharamkan sebagaimana telah kita terangkan. Kemudian Al-Hafiz Ibn Rajab Hanbali rahimahullah ta'ala melanjutkan, وقد بلغ أئمة الورعون في إنكار مقالات ضعيفة لبعض العلماء وردوها أبلغ الرد. Dan para imam-imam yang memiliki sifat wara', mereka bersungguh-sungguh dalam mengingkari pendapat-pendapat yang lemah yang berasal dari sebagian para ulama, yang berasal dari sebagian para ulama. Tetap para imam membacanya, mengingkarinya. Waradduha adalah berarti, dan mereka membantahnya dengan bantahan yang tajam, bantahan yang kokoh. Kama kana al-imam Ahmad yunkiru ala Abi Thawr wa ghairihi, seperti halnya al-imam Ahmad rahimahullah mengingkari Abu Thawr. Abu Thawr salah seorang di kalangan para fuqaha yang masyhur, dan yang lainnya maqalat yang dhaifah, pendapat-pendapat mereka yang lemah. Tafarradu biha, yang mereka bersendiri dalam mengeluarkan pendapat tersebut tanpa diikuti oleh para ulama yang lain. Al-Imam membantah wa yubalighu fi raddih alaihim, dan bersungguh-sungguh dalam membantah pendapat-pendapat tersebut meskipun datang dari sebagian para ulama. Hadza kulluhu hukmu al-zahir, ini semua ketika seseorang menghukumi pendapat-pendapat tersebut secara zahir, zahirnya salah, maka kita mengatakan salah meskipun batin seseorang menganggap bahwa dia mengucapkan itu dengan ikhlas. Kalau zahirnya keliru, keliru. Ucapannya keliru secara zahir, maka kita mengatakan salah. Apa yang diterangkan oleh Al-Hafiz Ibn Rajab rahimahullah ta'ala, beliau hendak menjelaskan bahwa terkadang bantahan sebagian para imam, sebagian para ulama terhadap sebagian ulama yang lain, bantahan tersebut merupakan bantahan yang keras, bantahan yang tajam. Kenapa? Ketika nampak dari pendapat sebagian para ulama tersebut merupakan pendapat yang jelas-jelas menyelisihi nas, dalil yang sahih, yang sharih, dan tidak ada dalil yang memansuh, menghapus hukum dalil tersebut, dan tidak ada dalil yang menyelisihinya. Ini empat hal yang disebutkan oleh para ulama. Apabila sebuah dalil sahih, kemudian sharih, sahih dalam hal keabsahannya, misalnya pendapat seorang alim menyelisihi ayat, ayat jelas sahih, atau menyelisihi hadis yang sahih, kemudian dalilnya, dalil yang sahih tersebut sharih, jelas tidak ada ketersamaan dalam memaknai kandungan nas tersebut, jadi dia sharih. Yang ketiga, tidak ada nasikh. Tidak ada yang menghapus hukum tersebut. Yang keempat, la mu'arid. Tidak ada yang secara zahir bertentangan dengan hadis ini. Tidak ada hadis yang lain yang secara zahir berlawanan dari sisi makna. Apabila ini terpenuhi, dalilnya sahih, sharih, jelas penunjukan maknanya, tidak ada yang menghapus hukumnya, dan tidak ada dalil yang lain yang menyelisihinya, lalu kemudian ada seorang dari kalangan para ulama sekalipun yang menyelisihi pendapat tersebut, maka para ulama membantah pendapat alim tersebut, bahkan mereka bersungguh-sungguh dalam mengingkarinya. Pengingkaran dengan keras. Pengingkaran dengan cara yang keras. Dan itu banyak dilakukan oleh para ulama. Meskipun kesalahan itu datang dari seorang alim, dari ulama sunnah. Dari ulama as-sunnah. Namun tentu tetap menjaga adab sebagaimana diterangkan sebelumnya. Memelihara kehormatan para ulama. Tetap memuliakan mereka. Tidak mencerca mereka, tidak merendahkan kedudukan mereka. Namun kesalahan la budda an yughfar. Kesalahan harus dibantu. Meskipun datang dari ulama. Ini ma'asyar rahimakumullah menerangkan kepada kita bahwa rudud, bantahan-bantahan yang dikeluarkan oleh para ulama itu tidak selalu diarahkan kepada ahlul bidah. Bahkan bantah-membantah di kalangan para ulama sunnah itu pun terjadi. Meskipun mereka berbeda dalam hal menyikapi seorang alim yang bersalah dari ulama sunnah dengan seorang ahlul hawa wal bid'ah, berbeda dalam hal menyikapinya. Adapun ulama tetap dipelihara dan dijaga kehormatannya. Nah, maka hukum yang zahir, kata beliau, apabila ada satu pendapat, ada satu pandangan yang lemah menyelisih dalil yang sahih, yang sharih, yang tidak ada yang menyelisih dalil tersebut, maka para ulama membantahnya. Bahkan terkadang mereka keras dalam membantah. Wa amma fi batinil amri. Adapun secara apa yang terkandung di dalam perkara tersebut, ketika semua membantah kesalahan, fa in kana maqsuduhu fi dhalika mujarrad tabyinil haqq. Apabila tujuan seseorang melakukan bantahan itu semata-mata untuk menjelaskan kebenaran, wa an la yaghtarra an-nasu bi maqalati man akhta'a fi maqalatihi, dan dengan tujuan agar manusia yang lain tidak terpengaruh dengan pendapat-pendapat orang yang keliru dalam pandangan-pandangan dan pendapat-pendapatnya. Fala raiba annahu mudhab 'ala al-fasdi. Maka tidak dilakukan lagi orang yang seperti ini tujuannya ketika dia membantah. Tujuannya adalah untuk menjelaskan kebenaran. Ini yang pertama. Yang kedua, agar orang lain tidak mengikuti kesalahan itu. Maka orang yang melakukan bantah dengan tujuan ini tidak diragukan, kata beliau, bahwa dia mendapatkan pahala dari tujuannya. Wa dakhala bi fi'lihi hadha bi hadhihi niyyati fi nushri lillahi wa rasulihi wa a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Maka dengan perbuatannya ini, dengan niat ini tujuannya adalah untuk menjelaskan kebenaran. Pertama, kedua adalah agar orang lain tidak mengikuti kesalahan tersebut, maka dia mendapatkan pahala. Dan dia termasuk di antara orang yang menasihati lillah, karena Allah, Rasulnya, imam-imam kaum muslimin, dan secara umum seluruh kaum muslimin. Maksudnya bahwa orang tersebut termasuk di antara mereka yang mengamalkan hadis Rasulullah SAW, ad-dinu an-nasihah. Agama itu dibangun di atas nasihat. Selama tujuan seseorang demikian menjelaskan kebenaran dan memperingatkan manusia agar mereka tidak berjalan di atas kesalahan tersebut, maka dia terpuji. وَسَوَاءٌ كَانَ الَّذِي يُبَيَّنُ خَطَأُهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا. Dan sama saja, apakah orang yang diterangkan kesalahannya itu orang yang kecil, maksudnya bukan seorang yang tenar, bukan seorang yang populer, atau kabiran, atau orang besar, dan bahkan lebih afdal darinya, dari yang membantah. Misalnya ada seorang talib ilmu, dia penuntut ilmu, membantah seorang alim, tapi dengan hujjah, dengan dalil-dalil, dengan burhan, dengan bimbingan para ulama, menerangkan kekeliruan seorang alim. Yang alim yang dibantah ini dari sisi kemuliaan lebih mulia daripada si pembantah. Boleh, tidak apa, selama tujuannya adalah untuk menjelaskan kebenaran dan mengingatkan manusia agar mereka tidak berjalan di atas kesalahan seorang alim. Walahu uswah biman radda minal ulama maqalat Ibn Abbas allati syadza biha. Dan orang yang membantah, kata beliau, meskipun kepada orang yang lebih utama darinya, yang lebih afdal, yang lebih mulia, dia tetap memiliki contoh terhadap sikap-sikap para ulama ketika mereka membantah pendapat-pendapat Ibn Abbas yang syadza biha, yang pendapat Ibn Abbas itu ganjil, nyeleneh, menyelisihi al-haq. Kita mengetahui siapa Ibn Abbas. Siapa Ibn Abbas? Salah seorang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menuntut ilmu langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang didoakan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, fahamkan dia tentang agama dan ajarkan kepadanya ilmu tafsir. Seorang yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ni'mat turjumanul Quran. Sebaik-baik penafsir Al-Qur'an Karim, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Tapi sebagaimana yang kita sebutkan sebelumnya, bahwa tidak seorang pun dari manusia ini, siapapun dia, setinggi apapun kedudukannya, tidak seorang pun dari manusia yang meliputi seluruh ilmu sunnah, yang menguasai seluruh ilmu syariat, tidak ada satupun yang luput darinya, tidak punya kesalahan sama sekali. Itu tidak ada di dunia. Siapapun dia. Contohnya Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Dengan kemuliaan yang ada pada beliau, berbagai macam manaqib, keutamaan yang dimiliki oleh Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, terjatuh dalam beberapa kekeliruan yang menyelisih dari para ulama membantah Para ulama membantah. Padahal ulama yang membantah dari sisi keutamaan jelas tidak bisa mengalahkan keutamaan Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu. Sebagaimana halnya Ibn Abbas sendiri, beliau membantah sahabat yang jauh lebih afdal dari beliau. Siapa? Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Terjadi perselisihan antara Ibn Abbas dengan Umar dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhuma dalam permasalahan haji. Ketika Ibn Abbas melihat sebagian kaum muslimin kok lebih condong kepada pendapat Umar dan Abu Bakar, sementara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pandangan Ibn Abbas demikian jelas menerangkan tentang masalah haji ini, maka beliau pun mengatakan uraqum satahliku aqulu lakum qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Aku memandang kalian akan binasa, saya mengatakan kepada kalian bersabda Rasulullah, kalian justru mengatakan berkata Abu Bakar dan berkata Umar. Padahal Abu Bakar Siddiq yang dibantah oleh Ibn Abbas jauh lebih mulia, manusia terbaik yang mati Umar bin Khattab demikian pula. Namun kesalahan tetap diterangkan, dibantah. Termasuk Ibn Abbas dibantah oleh para ulama. Wa unkirat alaihi minal ulama, dan diingkari pendapat-pendapat Ibn Abbas tersebut yang datang dari para ulama. Para ulama yang mengingkari beberapa pendapat Ibn Abbas yang menyelisihi kebenaran. Mithlal mut'ah, seperti misalnya dalam permasalahan nikah mut'ah. Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau pernah menghalalkan setelah datangnya pengharaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat menghalalkan nikah mut'ah pada peristiwa Khaibar. Setelah itu diharamkan dalam peristiwa Fathu Makkah. Dalam peristiwa Fathu Makkah sempat dihalalkan, lalu setelah itu diharamkan hingga yaumul qiyamah. Hingga yaumul qiyamah haram. Meninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau tetap mengharamkan nikah mut'ah. Tahu nikah mut'ah? Nikah kontrak. Ya. Ada seorang laki menyukai seorang wanita tanpa waktu. Saya menikah dengan wanita yang mana ini? Saya setuju. Maharnya apa? Apa ya? Oh, saya punya pulpen kita di satu pulpen. Oh iya, setuju. Berapa lama? Ya, 3 hari 3 malam. Setuju. Sudah, akad suami istri selama 3 hari 3 malam. Berlangsung selama 3 hari 3 malam, tak sampai jam 12 check out. Otomatis menjadi asing, menjadi laki-laki ajnabi setelah sebelumnya berstatus sebagai suami lalu wanita. Mut'ah. Dan hukumnya haram. Ibn Abbas radhiyallahu anhu sempat menghalalkan. Nah, karena tidak sampainya hadis kepada beliau tentang pengharaman nikah al-mut'ah. Adapun zaman sekarang, apabila ada seorang menghalalkan mut'ah, maka pasti bukan dari ahli sunnah. karena para ulama sepakat tentang pengharamannya. Dan kemungkinan besar dia dari kalangan Syiah Rafidah, atau seorang hendak melakukan perbuatan zina dengan mengatasnamakan agama. Allah musta'an. Wasar. Yang dimaksud asar di sini dalam permasalahan riba. Kita mengenal di dalam Islam riba terbagi menjadi dua bahagian. Ada riba al-fadl, ada riba nasi'ah. Riba nasi'ah itu adalah asal hukum riba yang biasa kaum jahiliyah dahulu melakukannya. Riba an-nasi'ah yaitu seseorang meminjam uang misalnya dengan persyaratan ketika dikembalikan pengembaliannya harus lebih daripada jumlah yang dipinjamnya, dan itu ma'ruf hingga sekarang. Sebagian banyak manusia melakukannya, bahkan dari kaum muslimin. Man aqrada qardan jarra naf'an fa huwa riba. Satu kaidah yang disepakati oleh para ulama, barang siapa yang memberi pinjaman dengan tujuan untuk mengambil manfaat dari peminjam itu, maka itulah riba. Jenis riba yang kedua, riba fadl. Riba al-fadl yaitu ketika terjadi tukar menukar. Misalnya uang rupiah, uang 10.000 kertas ditukar dengan 9.000 receh. Biasanya dilakukan oleh sebagian supir angkot yang sangat membutuhkan uang receh atau yang lainnya. Dia untuk 1.000, tidak sama jumlahnya satu mata uang. Adapun jika berbeda mata uangnya, penukaran dolar dengan rupiah, dolar dengan rial, boleh, tidak mengapa, karena berbeda jenis. Yang tidak diperbolehkan apabila satu jenis dari harta-harta yang ada unsur riba di dalamnya, maka ketika terjadi tukar menukar, yang harus dilakukan terpenuhnya dua syarat. Syarat yang pertama, harus sama jumlahnya atau sama takarannya kalau dia ditakar, atau sama timbangannya ketika dia ditimbang. Syarat yang kedua, harus dilakukan secara taqabud, secara kontan, serah terima. Tidak diperbolehkan yang satunya menyerahkan barang hari ini, yang satunya mengatakan besok saya akan berikan kepadamu. Harus serah terima di satu majelis. Apabila tidak dilakukan hal tersebut, maka terjadilah riba yang disebut riba al-fadl. Kata Nabi SAW, man zala istazala faqad arba. Barang siapa yang menambah atau meminta penambahan ketika terjadi tukar menukar barang, kurma dengan kurma, garam dengan garam, gandum dengan gandum, dan yang semisalnya yang ada unsur riba di dalamnya, maka jika tidak terpenuhi dua syarat ini, dia telah melakukan praktek riba. Nah, dua hal ini masing-masing ada dalil-dalil yang sahih yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu beliau berpendapat bahwa tidak ada riba kecuali satu macam, yaitu riba an-nasi'ah. Riba an-nasi'ah. Dan Ibn Abbas ketika itu membolehkan praktek riba. Beliau tidak mengatakan itu riba, beliau menganggap itu boleh. Padahal itu termasuk bagian dari riba al-fadl. Tidak sampai hadis kepada Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Oleh karena itu diriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma bahwa beliau telah rujuk dari kedua pendapat ini, membolehkan mut'ah, membolehkan riba al-fadl. Telah diriwayatkan dari sanad yang sahih bahwa Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu telah rujuk dari pendapat tersebut. Kata Jabir bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu, "Ma kharaja Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu min ad-dunya hatta raja'a an qawlihi fi as-sarf wal mut'ah." Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan dunia hingga beliau menyatakan rujuk. Beliau menyatakan rujuk, meninggalkan pendapat beliau dalam perkara riba qadha dan dalam permasalahan nikah mut'ah. Alhasil yang menjadi syah di sini beliau keliru. Wal umrataini wa ghairi dzalik. Dan dalam hal melakukan dua umrah. Yang dimaksud dua umrah di sini adalah Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mewajibkan haji tamattu'. Sebagian para ulama menganggap bahwa Ibn Abbas telah keliru apabila menganggap itu sebagai sesuatu yang wajib, menyelisih pendapat Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, yang membolehkan kaum muslimin untuk melakukan haji ifrad. Paham? Haji ifrad, haji tamattu', haji qiran, yani tata cara haji. Haji ifrad pada musim haji yang dikerjakan hanya ibadah haji tanpa umrah. Adapun umrah dilakukan di bulan-bulan yang lain. Itu namanya haji ifrad, menyendirikan haji dari ibadah umrah. Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala berpendapat wajib menggabung dalam satu amalan ibadah antara haji dan umrah. Beliau mewajibkan. Sebagian para ulama menganggap pendapat Ibn Abbas keliru. Maka dibantah oleh para ulama. Wa man radda 'ala Sa'id bin Musayyib qawluhu fi ibahatihi al-mutallaqa thalathan bi mujarrad al-'aqd. Dan di antara para ulama ada yang membantah Sa'id bin Musayyib. Siapa Sa'id bin Musayyib? Khairut tabi'in, sebaik-baik tabi'in dalam hal ilmu. Dalam hal ilmu Sa'id bin Musayyib rahimahullah ta'ala, imam. Namun para ulama membantah pendapat Sa'id bin Musayyib ketika beliau membolehkan seorang wanita yang telah ditalak bain oleh suaminya untuk kembali kepada suami pertamanya apabila dia telah menikah dengan lelaki yang lain meskipun tanpa terjadi hubungan. Saya jelaskan dulu pendapat yang dibangun di atas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila seorang lelaki menceraikan istrinya dengan talak bain al-bayyinah al-kubra, talak tiga, talakan tiga kali ya, talak satu, talak dua, talak tiga. Apabila seorang suami menjatuhkan talak tiga kepada istrinya, maka hukumnya menjadi talak bain yang konsekuensinya bahwa istri tidak diperbolehkan lagi kembali kepada suami yang menceraikannya dengan talak bait, talak tiga ini, hingga wanita ini menikah dengan lelaki yang lain dan terjadi hubungan walaupun sekali, setelah itu terjadi perceraian dengan suami keduanya, habis masa iddah, maka diperbolehkan suami pertama untuk kembali kepada istrinya tersebut dengan akad nikah yang baru. Ini hukum hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu Nabi SAW ketika ada seorang wanita hendak kembali kepada suami pertamanya setelah sempat terjadi pernikahan dengan lelaki yang kedua lalu terjadi perceraian dalam keadaan belum ada hubungan di antara keduanya, Nabi SAW melarang untuk kembali. Hatta tadhuqa usailatahu wa yadhuqa usailatahu, sampai kamu merasakan madunya dan dia merasakan madu. Maksud Nabi SAW sampai terjadi hubungan. Paham ya? Hati-hati, jangan sampai ada yang mengalami. Ya, tidak diperbolehkan apabila dia telah mentalak tiga istrinya. Tidak diperbolehkan dia kembali kepada istrinya tersebut hingga istrinya itu atau mantan istrinya itu menikah dengan lelaki yang lain dan dalam pernikahan itu terjadi hubungan. Bukan kucing-kucingan. Hubungan terjadi. Setelah itu terjadi suatu cerai, boleh kembali kepada suami pertama. Sa'id bin Musayyab rahimahullah ta'ala dengan keutamaan ilmu yang beliau miliki, beliau berpendapat bahwa tidak disyaratkan terjadi hubungan apabila mantan istri dari seorang lelaki menikah dengan lelaki yang lain sekedar akad. Sekedar akad. Saya nikahkan kamu dengan fulanah bintu fulan. Kata lelaki ini, saya terima nikahnya. Sudah jadi pasangan suami istri. Setelah itu, saya cerai kamu. Meskipun sekedar akad, kemudian dia menceraikan. Kata saya, menurut saya, boleh bagi wanita tersebut untuk kembali kepada suami pertama. Ini jelas pendapat yang musadim lin nafs, bertentangan dengan nafsu. Ibn Musayyab rahimahullah ta'ala dengan keutamaan kemuliaan yang beliau miliki, apa yang beliau katakan ini adalah salah. Pendapat ini adalah pendapat yang bertentangan dengan hadis Nabi SAW. Namun beliau mustahid. Iya kan? Mustahid. Ketika dia keliru, tetap mendapatkan satu pahala. Tapi orang yang mengikutinya, yang taklid kepadanya, yang tidak membangun pendapatnya di atas dalil, hanya sekedar melihat saibun saja, itu kan pendapat saya pun saya. Maka orang yang mengikutinya adalah orang-orang yang mengikuti orang Rasul. Padahal dalil sampai pada hujjah jelas. Ini masyarakat Rasulullah. Kalau kita perhatikan model orang-orang yang selalu mencatut nama para ulama untuk melanggengkan hawa nafsu mereka, seperti ini keadaan. Ketika diterangkan oleh para ulama, hati-hati ini penyimpangan, ini hizbiyah. Apa kata mereka? Ada juga ulama yang membolehkan. Kami juga punya ulama yang mengatakan, oh ini tidak apa-apa. Oh itu bukan hizbiyah. Menutup mata dari dalil, menutup mata dari hujjah. Tidak lagi mengikuti hujjah, namun dia mengikuti hawa nafsu, lalu mencatut nama-nama para ulama bahwa para ulama fulan, alam, mereka mengatakan, oh, itu bukan hizbi, itu bukan ahli bid'ah. Mereka itu salafiyun. Coba perhatikan, seperti ini keadaan mereka. Ulama, alhamdulillah, mereka mengucapkan sesuatu berdasarkan ijtihad. Iya. Dan satu kaidah yang sudah diterapkan oleh para ulama dari dulu. Al-alim hujja ala man la ya'lam. Wal-muthbitu muqaddamun ala an-nas. Yang memiliki ilmu tentang satu permasalahan, dia memiliki hujjah membantah yang tidak memiliki ilmu dalam perkara tersebut. Ambil contoh permasalahan Ihya Turab. Permasalahan Ihya Turab. Para ulama yang membantah Ihya Turab, apakah mereka berbicara tanpa bukti, tanpa hujjah? Masya Allah, hujjahnya luar biasa banyaknya. Dan saling mendukung pendapat para ulama satu dengan yang lainnya, menerangkan tentang penyimpangan Ihya Turab, bahwa Ihya Turab telah keluar dari jalur, tidak lagi berjalan seperti berjalannya dakwah salafiyah. Mereka telah masuk ke dalam perpolitikan. Dicangkan oleh para ulama. Lalu mereka mengatakan, ya, tapi kan ada juga ulama yang mengatakan mereka itu ahlus sunnah. Sebutlah nama-nama. Syekhul Muslim Abad. Sebutlah nama-nama. Mari kita terapkan ilmunya para ulama salaf. Apakah dibenarkan seseorang berpegang kepada pendapat seorang dari ulama salaf sekalipun, ketika nampak bagi kita, jelas bagi kita bahwa pendapat alim salaf ini menyelisih al-haq, menyelisih dari kitab Allah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak diperbolehkan. Tidak itu boleh. Al-Haqqu haqqullah ta'ala. Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah, ketika melihat pendapat Imam Syafi'i, padahal siapa beliau? Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i yang Al-Baihaqi rahimahullah juga berjalan di atas madhabnya, madhab beliau Syafi'i. Tapi ketika melihat salah satu pendapat Imam Syafi'i menyelisihi hadis, apa kata beliau? Al-Imam Syafi'i kabir fina wal-haq akbar minhu. Imam Syafi'i orang besar di tengah kami, tapi kebenaran jauh lebih besar daripada Imam Syafi'i. Ini namanya at-tajarrud bil-haq. Seorang benar-benar mengikuti kebenaran, bukan fanatik kepada pendapat salah seorang dari ulama. Dan biasanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa yang mereka sebutkan dari ucapan alim fulan, alim fulan, itu hanya mencatut saja. Namun pada hakikatnya mereka mengikuti hawa nafsu. Mereka berjalan di belakang dunia yang mereka harapkan. Wallahu musta'an. Sudah isya? Azan dulu. قال رحمه الله تعالى ومن رد على سعيد بن المسيب قوله في إباحته المطلقة ثلاثا بمجرد العقل. Dan di antara ulama ada yang membantah Sa'id bin Musayyib. Pendapat beliau ketika membolehkan wanita yang telah ditalak 3 kali, talak bayi, boleh kembali kepada suami pertama ketika dia telah cerai dengan suami kedua hanya sekedar akad, tidak terjadi hubungan ketika bersama dengan suami keduanya. Ini jelas. Wa ghayra dhalik, pendapat yang lainnya dari Sa'id bin Musayyib dibantah oleh para ulama. Mimma yukhalifu sunnah sharihah, dari pendapat yang menyelisih sunnah yang jelas. Wa radda 'ala al-Hasan qawluhu fi tark al-ihdadi 'anil mutawaffa 'anha zawjuha. Dan para ulama membantah pendapat Al-Hasan Al-Bashri. Siapa Al-Hasan Al-Bashri? Min khiyari tabi'in, termasuk di antara ulama tabi'in yang salih, muhaddits, min ulama sunnah. Ini Al-Hasan Al-Bashri tetap memilih kesalahan. Para ulama membantah pendapat beliau ketika beliau berpendapat dalam permasalahan al-ihdad. Apa itu al-ihdad? Al-ihdad yaitu seorang wanita yang ketika ditinggal mati suaminya, maka tidak diperbolehkan baginya selama dalam masa ihdad untuk melakukan hal-hal yang bersifat berhias, seperti memakai pakaian yang indah, bercelak, memakai parfum, menghina pacar dan yang sebagainya, hal-hal yang kaitannya dengan berhias. Apabila ada seorang wanita ditinggal mati suaminya, maka yang wajib baginya adalah menanti masa iddah dan melakukan iddah. Menanti masa iddah selama 4 bulan 10 hari kalau dia tidak dalam keadaan hamil. Apabila dia dalam keadaan hamil, maka hingga melahirkan. Dan selama masa iddah dia harus melakukan iddah. Tidak boleh keluar dari rumah kecuali apabila ada kebutuhan yang mendesak. Tidak diperbolehkan memakai pakaian yang mencolok, yang indah. Tidak diperbolehkan memakai wangi-wangian dan seterusnya, hal-hal yang berkaitan dengan perhiasan tidak diperbolehkan. Kata Al-Hasan Al-Bashri rahimahullah ta'ala, apabila ada seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, maka yang tidak diperbolehkan baginya selama dalam masa iddah hanyalah menikah dengan lelaki yang lain. Adapun berhias, memakai parfum, silakan. Ini kata Al-Hasan Al-Bashri. Padahal hadis yang sahih yang diriwayatkan dari berbagai jalur dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat jelas tentang tidak diperbolehkan yang berhias bagi seorang wanita yang ditinggal mati suaminya selama 4 bulan 10 hari. Wajib baginya melakukan ihdad. Wajib. Maka pendapat Al-Hasan menyelisihi Al-Haq. Wa ala aqa qawluhu fi ibahatihi i'arat al-khuruj. Para ulama membantah pendapat aqa. Padahal aqa Nabi Rabah dari kalama tabi'in yang mulia, masyhur min ulama sunnah. Namun juga terdapat kekeliruan. Para ulama membantah pendapat beliau yang dinisbatkan pada beliau bahwa beliau membolehkan meminjamkan khuruj, kemaluan. Maksudnya apa? Kaitannya dengan apabila seorang memiliki budak wanita. Sekarang dalam perbudakan, apabila seorang memiliki budak wanita, maka atau berpendapat boleh budak wanita ini dia pinjamkan, mungkin kepada saudaranya, pinjam pakai sepuasmu, kayak pinjam barang, kayak pinjam motor, pakai kemana saja silakan, sampai pada tingkat berhubungan atau kepada yang lainnya pinjamkan. Atau misalnya seorang wanita memiliki budak wanita dipinjamkan ke suaminya, pakai sebulan, atau sebulan saya pinjamkan padamu, setelah sebulan kembalikan, kayak barang. Atau berpendapat boleh, jumhur ulama mengatakan tidak diperbolehkan, sebab akan merusak nasab, terjadi percampuran mani, tidak diperbolehkan. Bahkan yang didisbatkan kepada Syiah lebih parah lagi dalam soal meminjamkan furuj ini, istri pun boleh, istri pun diperbolehkan dipinjamkan kepada seorang yang punya keutamaan misalnya, sudah mau pakai berapa lama silahkan. Atau misalnya ada seorang yang punya keutamaan datang bertamu ke rumahnya, termasuk diantara bentuk memuliakan tamu minjemin istrinya, pakai semalam selama kamu tinggal liyadzillah. Kesalahan dibantah oleh para ulama meskipun dia seorang yang mulia. Wa'ala qawluhu fi masail mutaaddidah. Para ulama juga membantah pendapat Tawus Muslim Kaisan, seorang alim salaf, dibantah ucapannya dalam beberapa permasalahan syadza biha anil ulama, yang nyeleneh pendapat beliau, menyelisih pendapat para ulama secara umum. Wa ala ghairi haula, dan kepada yang lainnya, mimman ajma'al muslimun ala hidayatihim wa dirayatihim wa mahabbatihim wa thana'i 'alaihim, yang mana mereka-mereka ini orang-orang yang kaum muslimin sepakat mereka berjalan di atas hidayah, mereka adalah orang-orang yang memiliki ilmu dan kaum muslimin cinta kepada mereka dan memuliakan mereka, tetap kesalahan dibantah. Hingga sekarang metode para ulama salaf ini, hingga sekarang masih saja para ulama berjalan di atas. Para ulama sunnah saling membantah sebagian pada sebagian yang lain, namun mereka saling menghormati dan memuliakan. Begitulah para ulama sunnah, mereka berselisih tapi mereka tetap menyatu, tetap saling menyayangi di antara mereka. Syekh Al-Albani membantah pendapat sebagian ulama, membantah Syekh bin Baz, membantah Syekh Utsaimin, membantah Syekh Abdul Muhsin Abbad dan yang lain. Demikian pula sebagian para ulama, Syekh Abdul Muhsin bantah Syekh Al-Albani, Hamud Ad-Duwayri bantah Syekh Al-Albani, Syekh Rabi' membantah sebagian ulama sunnah. Dan para ulama tidak mengingkari hal tersebut, hal yang biasa, selama seorang menjelaskan dengan hujjah tentunya dan dengan adab ketika mereka membantah para ulama. Walam ya'udda ahadun minhum mukhalifih fi hadhihi al-masail wa nahwiha ta'lam fi haula'i a'immah wa la'iban lahum. Tidak seorang pun dari kalangan para ulama yang menganggap orang-orang yang menyelisihinya dalam permasalahan-permasalahan ini berarti itu merupakan bentuk celaan kepada mereka para imam tersebut. Tidak dianggap demikian. Dan bukanlah suatu perkara aib bagi mereka, tidak mengapa. Itu tadi, selama membantah dengan adab. Nah, kadang-kadang ada sebagian mereka membantah tanpa adab, seakan-akan para ulama tersebut tidak memiliki jasa. Ada sebagian pula ketika membantah seolah-olah dia sejajar dengan ulama itu, seolah-olah dia sejajar, selevel. Padahal siapa ulama, siapa dia? Wa qad imtala'at kutubu a'immatil muslimin min as-salaf wal khalaf bi tabyin khata'i ahli bi tabyin khata'i hadhihi al-maqalat wa ma ashbahaha. Dan penuh kitab-kitab para imam-imam kaum muslimin dari salaf terdahulu atau yang terbelakang dalam hal menjelaskan kekeliruan pendapat-pendapat yang lemah tersebut dan yang semisalnya. Mislu kutub Syafi'i, seperti orang kalau membaca kitab-kitab Imam Syafi'i, dia akan mendapati banyak bantahan-bantahan Imam Syafi'i kepada yang lain. Wa Ishaq, demikian pula Ishaq Nurahuya, wa Abi Ubaid Al-Qasim Sallam, wa Abi Thawb Ibrahim bin Khalid, wa man ba'dahum, dan yang setelah mereka min a'immatil fiqhi wal hadithi wa ghairihima, dari kalangan imam-imam fikih, hadis dan yang lainnya. Mimman idda'aw hadhihi al-maqalat wa ma kana bimasabatiha syai'un katsir, dari mereka-mereka yang mengklaim pendapat-pendapat tersebut dan yang semisalnya itu banyak sekali. Banyak sekali. Semakin kita membaca kitab para ulama, baik dalam kitab tauhid, dalam kitab aqidah, dalam kitab fikih, kita akan menemukan kitab-kitab tersebut penuh dengan bantahan dan bantahan. Dan itu tidak menjadi masalah. Ya. Selama seorang menjaga adab. Dulu ada seorang jadi ustadznya Wahdah Islamiyah. Ketika saya bertanya kepada tentang Syekh Rafi'i, waktu itu ada buku terjemahan yang ditulis oleh Syekh Rafi'i. Saya mengatakan, siapa Syekh Rafi'i? Itu saya belum mengenal siapa Syekh Rafi'i. Siapa Syekh Rafi'i? Kata orang ini, ustadznya Wahdah, belajar di Jami' Islamiyah ketika itu, dia mengatakan, hadza raddat, sukanya membantah, sukanya membantah. Mendengar itu jelas langsung negatif, yang saya rasakan negatif. Oh, saya lebih suka membantah. Kalau orang tukang bantah kan nampaknya enggak kurang baik. Sama baru saya mengetahui, oh ini yang namanya Syekh Rafi'i. Ya. Ya, memang sering mengeluarkan bantahan-bantahan, tapi bantahan yang hak, membantah hizbiyah, membantah ahlul bid'ah. Ya. Kita tahu para ulama penuh dengan berbagai macam bantahan. Walau dzakarna dzalika bihurufi lathal al-amru jiddan. Kalau kami menyebutkan bantahan-bantahan para ulama satu demi satu, akan panjang urusannya. Sementara beliau hanya menulis risalah ini singkat. Kalau mau disebutkan satu persatu, panjang urusannya, banyak. Ini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, kalau tujuan seseorang untuk menjelaskan kebenaran. Wa amma in kana muradu ar-raddi bidzalika izhar 'aib man radda 'alayhi wa tanaqqusu wa tanaqqusihi. Adapun jika tujuan seseorang yang membantah itu adalah untuk menampakkan aib orang yang dia bantah, atau untuk menjelaskan kekurangannya, untuk menunjukkan bahwa orang ini rendah, atau untuk menjatuhkan orang ini, merendahkan kredibilitasnya, tujuan dia membantah demikian. Wa tabyin jahli, untuk menerangkan kejahilan orang ini. Wa qusuruhu fil ilm, bahwa orang ini sedikit ilmunya. Wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya. Kana muharraman, maka ini adalah perkara yang diharamkan. Membantah seorang yang memiliki kemuliaan dari ulama sunnah, dia membantah untuk menjelaskan bahwa ini orang tidak ada apa-apa, ini orang tidak punya ilmu, dia mengangkat dirinya, merendahkan yang lain. Ini diharamkan. Bahkan dikhawatirkan ada penyakit kesombongan pada diri orang tersebut. Apa yang boleh disebutkan ini? Ini apabila bantahan tersebut diarahkan kepada Ahlus Sunnah. Membantah Ahlus Sunnah, membantah pendapat-pendapat sebagian ulama Sunnah atau mereka para da'i Sunnah menyebutkan pendapat-pendapat yang lemah, tidak apa, tapi dengan menjaga kehormatan mereka, bukan bertujuan untuk menjatuhkan, merendahkan, mengecilkan, lalu membesarkan diri, bukan itu tujuan. Adapun jika itu tujuannya, kana muharraman, maka ini menjadi sesuatu yang diharamkan. Sawa'an kana radduhu lidzalika fi wajhi man radda 'alayhi aw fi ghaibati. Sama saja dalam hal ini, ini tetap diharamkan apakah dia membantah langsung di hadapan orang tersebut yang dia bantah, atau dalam keadaan orang itu tidak sedang berada di hadapan. Misalnya di tempat yang ramai seperti ini, dia sudah mengarahkan kepada satu orang, ini orang mau saya bantah. Tapi kalau saya terangkan kekurangannya dengan empat mata antara saya dengan dia, tidak ada yang melihat, itu nasihat kalau itu, iya kan? Tapi di hadapan orang, kamu belum dasar, kamu belum dasar, kamu tidak punya ilmu. Orang melihat, orang mendengar di depan orang, maka ini namanya tanafus. Tujuan dia bukan menasihati, tapi ta'yir, mencela, menjatuhkan, merendahkan orang lain. Itu tujuan dia. Makanya dia di hadapan umum. Meskipun harus kita tahu, tidak semua yang disampaikan di hadapan umum itu cercaan, tidak. Ada pula yang bentuknya nasihat. Tujuannya disampaikan di hadapan umum agar tadi yang kita sebutkan, pertama menerangkan kebenaran, kedua apa? Agar manusia tidak mengikuti kesalahan tersebut. Maka disampaikan meskipun di depan umum demi menjaga kemaslahatan. Wa sawa'an kana fi hayatihi wa ba'da mautihi. Apakah tujuan dia menjatuhkan itu ketika di saat yang dibantah ini masih hidup atau setelah dia meninggal? Sama saja, ini perkara yang diharamkan. Wa hadha dakhilun fi ma dhammahu Allah ta'ala fi kitabih. Dan perbuatan orang ini yang tujuannya mencerca, tujuannya menyebutkan, menampakkan kekurangan dan menjatuhkan, termasuk di antara apa yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya. Wa tawa'ada 'alaihi fil hamzi wal lamz, dan mengancam orang yang melakukannya dalam hal al-hamz wal lamz. Wailun likulli humazatil lumazah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan celaka, binasa, humazatil lumazah, yang suka mencerca, mencela, menyindir, meskipun dengan cara lems, dengan cara isyarat, tapi tujuannya adalah menjatuhkan, tujuannya adalah menghinakan yang lain, maka ini adalah hal yang terlarang. Wa dakhala aidan fi qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga termasuk di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syara man amana bi lisanihi wa lam yu'min bi qalbihi. Wahai sekalian orang-orang yang beriman dengan lisannya tapi imannya itu belum masuk ke dalam hatinya, la tu'dzul muslimin wa la tattabi'u auratihim, jangan kalian menyakiti kaum muslimin, jangan kalian mencari-cari aib-aib mereka. Fa innahu man yattabi' auratihim yattabi'illahu auratahu wa man yattabi'illahu auratahu yafdahu walau fi jawfi baitihi. Barang siapa yang mencari aurat aib, kekurangan kaum muslimin, maka Allah pun akan mencari auratnya, akan mencari aibnya, kekurangannya. Dan Allah Maha tahu. Kalau Allah yang mencari aib hambanya, ya Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Gampang, pasti punya aib dia. Dan siapa yang Allah Subhanahu wa taala ikuti aibnya, Allah nampakkan aibnya, yafdahu, Allah pasti akan mempermalukan dia, walaupun dia mengurung diri dalam rumahnya, tidak keluar rumah, tetap dia akan dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berbuat, maka dia akan mendapatkan balasan setimpal dengan perbuatannya. Al-jaza'u min jinsil amal. Kalau kita memahami hadis ini, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, istirahat kita. Tidak perlu bersedih ketika ada orang-orang yang menggibah kita, menjelek-jelekkan kita, menyebutkan kesalahan-kesalahan kita, tujuannya adalah untuk menjatuhkan. Biarkan. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala mengurusi dia. Yastabi'in lahu awrat. Allah yang akan menyingkap aibnya. Walaupun dia tinggal dalam rumahnya, Allah singkap. Dan siapa yang Allah singkap aibnya, Allah permalukan dia di dunia dan di akhirat. Di dunia dia akan dipermalukan, aibnya akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga manusia mengetahui. Di akhirat dia menjadi salah seorang yang akan mengalami kebangkrutan. Bukan kebangkrutan harta, tapi kebangkrutan pahala. Amal solehnya akan diserahkan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi. Jadi istirahat kita. Ada orang yang menjelek-jelekkan kita. Kita lebih tahu tentang diri kita. Kita ini memang banyak kekurangan. Kita ini banyak kotoran. Kalau seandainya kesalahan kita, aib yang kita miliki ini ada baunya, tidak ada orang yang akan mau mendekati kita. Setiap berbuat kemaksiatan, berbuat kesalahan, keluar bau, tidak ada orang yang mendekati kita. Bau botok naseng gitu. Botok naseng akan bau semua, tidak ada orang mendekati kita. Kita memahami kita punya banyak kekurangan. Nah, dan seorang mukmin dan seorang sahabat yang baik berusaha menutupi kekurangan saudaranya. Yastur. Nah, makanya di antara doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah kita bahas dulu dalam daurah. Di antara doa beliau mengatakan, Allahumma inni a'udhu bika min khalilin makirin ainuhu tarani wa qalbuhu yar'an idza ra'a hasanatan dafana wa idza ra'a sayyi'atan adaa. Aku berlindung diri kepada-Mu ya Allah dari teman dekat tapi pembuat makar. Setiap hari bersama kita, duduk sama kita, akrab, masyaallah, tertawa bersama. Seakan-akan dia, dialah orang yang paling dekat dengan kita. Tapi hatinya menyimpan makar. Matanya melihat kita, ahlan wa sahlan, senyum bersama, tertawa bersama. Wa qalbuhu yar'an. Akan tetapi hatinya mengawasi. Kapan kamu terlihat punya kesalahan, maka akan disebar kemana-mana. Tapi ketika kamu punya kebaikan, itu akan disimpan. Dikubur dalam-dalam. Dan tidak ditampar. Hati-hati. Dari orang-orang yang seperti ini kondisinya. Jadi ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Kalau kita mau hadis, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Istirahat. Dan semua ada hari bertanggung jawab. Semua pasti ada balasannya. Tanpa perlu kita membalas hal tersebut. Maka yang jadi syahid di sini bahwa tercelanya seorang yang tujuan menyebutkan kekurangan, menyebutkan aib adalah menjatuhkan, menghinakan, merendahkan. Tapi kalau tujuannya menyampaikan nasihat atau mengingatkan manusia agar tidak berjalan di atas kesalahan itu, maka ini terpuji. Lalu kata beliau, wa hadza kulluhu fi haqqil ulama al muqtada bihim fid din. Namun apa yang kita bahas ini semua membantah bahkan pada para ulama, itu terhadap ulama yang dijadikan sebagai panutan, sebagai qudwah di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, membantah mereka dengan adab, dengan sopan, dengan tetap menjaga dan memelihara kehormatan dan kemuliaan para ulama. Ini tidak mengapa. Fa amma ahlul bid'ah wad dalalah wa man tashabbaha bil ulama'i wa laysa minhum fayajuzu bayanu jahlihim. Adapun ketika membantah ahlul bid'ah, orang-orang yang berjalan di atas kesesatan dan penyimpangan, dan orang-orang yang menyerupakan dirinya dengan ulama dan bukan dari ulama, maka boleh menerangkan kejahilan mereka. Itu boleh. Misalnya membantah seorang yang berpemikiran khawarij, maka kita membantah secara ilmiah, lalu kita mengatakan ini menunjukkan kejahilan ente, misalnya. Ini menunjukkan kebodohan ente dalam memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk menunjukkan bahwa dia tidak berhak untuk berbicara tentang agama. Boleh. Boleh. Kalau kita menyikapi ahli bid'ah. Wa izharu uyubihim, dan menampakkan aib-aib mereka. Si fulan ini berpendapat khawarij, pendapat khawarij, pemikirannya khawarij misalnya. Si fulan ini berpendapat demikian-demikian dari pemahaman-pemahaman yang batil yang mereka miliki, terangkan. Tidak mengapa. Tidak ada kehormatan bagi ahli bid'ah. Sebagai bentuk tahziran, peringatan, minal ittida'i bihim, agar kaum muslimin tidak mengikuti jalan mereka. Wa laysa kalamun al'an fi hadzal qabil, dan ini bukan pembahasan kita di sini. Jadi beliau ingatkan, tujuan beliau membahas al-farqu bainan nasihati wat ta'yir, ini adalah pembahasan intern di antara sesama ahlu sunnah. Ada kala yang seseorang menasihati, bagus menasihati. Tentu ada tujuannya, ada syarat-syarat yang terpuji. Namun ada pula seorang yang menyebutkan kekurangan, tapi tujuannya adalah ta'yir, mencela, merendahkan orang. Maka ini adalah perkara yang diharamkan. Kita berbicara tentang intern ahlu sunnah, bukan membicara ahlul bid'ah. Adapun ahlul bid'ah, ahlul ahwa, bantah secara ilmiah, terangkan kelemahan mereka, sebutkan bahwa mereka itu orang-orang yang jahil. Tidak mengapa, silakan. Dan itu bukan inti pembahasan yang akan beliau terangkan di dalam kitab ini. Selesai pasal yang pertama, insyaallah 3 sesi pasal 1 sesi. Masih ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 pasal lagi. Gimana kalau sampai jam 11 malam ini? Hah? Hah? Sekarang jam 9. Sampai jam 11. Khair insyaAllah. Kita salat isya dulu. Selepas isya tambah satu pasal. Saya ingin besok selesai. Khair insyaAllah.